Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Ikhwati a'azzani wa jazakumullah, kita lanjutkan pembahasan yang ditulis oleh Fadilah Syekh Al-Anna Ibn Zaymin rahimahullah. Kita masuk pada dalil berikutnya. Qala Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala wa fihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina unzila alaihi وأنذر عشيرتك الأقربين. وفيه dan disebutkan juga di dalam kitab sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana beliau mengatakan qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri hina unzila alaihi, ketika diturunkan ayat kepadanya, wa anzir ashiratakal aqrabin, wa anzir, dan berikan peringatan ashiratakal aqrabin, keluargamu yang terdekat. Faqala, maka Rasulullah SAW berkata, ya ma'asyara Quraisyin, atau kalimatan nahwaha, wahai segenap Quraisy, atau ucapan yang semakna dengan itu, ishtaru anfusakum la ughni ankum minallahi syai'a, wahai ma'asyar Quraisy, belilah jiwa-jiwa kalian, karena aku tidaklah dapat memberikan kemanfaatan, tidak dapat menolong kalian dari azab Allah sedikit pun. Ya Abbas ibn Abdul Muttalib, wahai Abbas putra Abdul Muttalib, la ughni anka min Allah syai'a, aku tidaklah bisa menolongmu dari azab Allah sedikit pun. Ya Safiyyatu ammata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, la ughni anki min Allah syai'a, wahai Safiyyah bibi Rasulullah sallallahu, aku tidak bisa memberikan, aku tidak bisa menolongmu dari azab Allah sedikit pun. Wa ya Fatimah binta Muhammad, salini min mali ma syi'ti, la ughni anki min Allah syai'a, wahai Fatimah putri Muhammad SAW, mintalah kepadaku dari hartaku sesuka engkau, karena aku tidak bisa menolongmu dari azab Allah sedikit pun. Diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, qawlu qama ay khatiban, maksudnya berdiri di sini adalah menyampaikan khutbah, menyampaikan sesuatu pembicaraan kepada keluarganya. Qawlu anzal unzila alaih, sedangkan ucapan unzila alaih maknanya ay unzila alaihi biwasitati Jibril, diturunkan kepadanya adalah diturunkan melalui perantara Jibril alaihi salatu wassalam. Tentang turunnya firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa anzir ashirataka. Sedangkan ucapan wa anzir, kata anzir di sini ay hadzir wa khawih, maknanya adalah hadzir, berikan peringatan, wa khawif, dan berikan rasa takut. Kenapa? Karena al-inzar, kata Syekh Nusaymin, makna daripada al-inzar adalah al-i'lam al-makrun bitakhwif. Yang dimaksud dengan inzar adalah i'lam, pemberitahuan yang dibarengi dengan takhwif, berita yang menakutkan. Ini namanya inzar. Tidak hanya sekedar peringatan, tetapi juga peringatan yang dibarengi dengan berita yang menakutkan. Apa yang menakutkan di sini? Rasulullah SAW mengatakan, la ughni ankum minallahi syai'a. Aku tidak bisa menyelamatkan kalian dari azab Allah tabaraka wa ta'ala sedikit pun. Ini sesuatu yang menakutkan berarti. Seorang Nabi alaihi salatu wassalam, Rasul yang diutus, yang dekat dengan Allah tabaraka wa ta'ala, pun tidak bisa memberikan pertolongan kepada keluarganya. Maka ini adalah perkara yang sangat mengerikan. Qawlu ashirataka al-ashirah, yang dimaksud dengan ashirah adalah qabilatul rajul, kabilahnya seseorang. Minal jadir rabi' famadul, dari garis kakek yang keempat dan ke bawah seterusnya. Wal aqrabin, sedangkan ucapan al aqrabin ay al aqrabu fal aqrab, yang dimaksud dengan aqrabin di sini adalah al aqrab fal aqrab, yang terdekat kemudian terdekat berikutnya. Fa awwalu ma yadkhulu fi ashirati ar-rajul auladuhu, maka orang yang pertama kali termasuk dari ashirahnya seseorang, dari keluarganya seseorang, adalah anak-anaknya. Orang yang pertama kali masuk ke dalam barisan ashiratul rajul, keluarga seseorang, itu adalah auladuhu, anak-anaknya. Summa aba'uhu, kemudian bapak-bapaknya. Nah, summa ikhwanuhu, kemudian saudara-saudara yang laki-laki. Summa amamuhu, kemudian paman-pamannya. Wahakadha, dan seterusnya. Wa yu'khad min hadha anna al-aqrab fal-aqrab awla bil-indhar. Maka diambil dari pengertian ini bahwa al-aqrab fal-aqrab, kerabat yang terdekat kemudian yang terdekat berikutnya, ini yang lebih utama untuk diberikan indhar, diberikan peringatan. Kenapa? Li'anna al-hukm al-mu'allaq 'ala wasfin yuqawwa biquwwati hadzal wasf. Karena kaidahnya, kata Syekh Nusaymin, al-hukmul mu'allak, sebuah hukum yang dikaitkan ala wasfin, sebuah hukum yang diikat dengan sebuah sifat, yuqawwa, maka akan semakin dikuatkan hukum tersebut, biquwwati hadzal wasf, dengan kekuatan sifat yang disebutkan tersebut. Jadi sebuah hukum, ketika hukum itu ditetapkan kemudian diberikan sifat pada hukum tersebut, maka hukum ini akan menjadi semakin kuat dengan adanya sifat tersebut, dikuatkan oleh sifat tersebut. Oleh karenanya, dari kaidah ini muncul kaidah lainnya, wadhalika annal wasfal mujib, lil hukmi, yang demikian itu karena sebuah sifat yang memberikan konsekuensi bagi sebuah hukum, kullama kana azhar wa abyan kana al-hukmu fihi azhar wa abyan. Maka dari kaidah yang disebutkan tadi, al-hukmul mu'allaq ala wasfin, sebuah hukum yang dikaitkan dengan sebuah sifat, Maka apa? Ketika sifat itu mujib lil hukm, dia memberikan, sifat ini memberikan sebuah konsekuensi bagi sebuah hukum, maka ketika sifatnya ini azhar wa abyan, sifatnya ini lebih jelas dan lebih gamblang. Kana al-hukmu fihi azhar wa abyan, maka hukumnya juga menjadi lebih jelas dan lebih gamblang. Ya. Di sini apa? Di sini yang diperintahkan apa? Nabi alaihi salatu wasallam diperintahkan untuk memperingatkan keluarganya. Ya. Berarti yang dikenai hukum apa? Asyirah, ya, keluarga. Tetapi tidak hanya asyirah saja. Dia diberikan sifat, sifatnya apa? Al-aqrabin. Keluarga yang terdekat. Ya. Kenapa? Karena al-aqrabin dengan alif lam sama dengan al-asyirah, ya. Berarti dia sebagai sifat. Sebuah hukum ketika dikaitkan dengan sebuah sifat, ketika sifatnya ini abyan wa azhar, maka hukumnya juga menjadi abyan wa azhar. Begitu. Ya, ini kaidah. Baik. Sehingga demikian sebuah hukum, hukum itu akan semakin kuat dan semakin jelas, semakin tampak ketika apa? Ketika sifat yang melekat padanya juga semakin kuat dan semakin tampak. Ya. Nah, demikian. Sehingga dalam hal apa saja, dalam perkara apa saja, ketika ada sebuah hukum yang diikat dengan sebuah sifat, maka ketika sifatnya semakin kuat, maka akan semakin kuat juga hukumnya. Nah, demikian. Wa qawluhu, dan itu bisa dikiaskan dalam banyak hal. Wa qawluhu hina unzil alaih, ketika diturunkan kepadanya, yufidu annahu lam yata'akhir sallallahu alaihi wasallam bal qama. Di dalam hadis ini memberikan faedah bahwasanya Nabi SAW lam yata'akhir, beliau tidak menunda-nunda perintah Allah Subhanahu wa taala, bal qama, bahkan Nabi SAW segera untuk bangkit. Ini qama maksudnya apa tadi? Qama khatiban, bangkit untuk menjadi khatib, untuk menyampaikan perkara yang sangat penting ini. Faqala, kemudian Rasulullah SAW pun bersabda, ya ma'syara Quraisyin, wahai segenap Quraisy. Maksudnya ay jama'ah Quraisy, ya jama'ah Quraisy, wahai jama'ah Quraisy. Sedangkan Quraisy yang dimaksud adalah Fahr ibn Nadhr bin Malik. Quraisy adalah Fahr ibn Nadhr bin Malik, ahad ajdadi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu dari nenek moyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Qawluhu aw kalimatan nahwaha, atau dengan kalimat yang semisal dengan itu, maksudnya ai aw qala kalimatan nahwaha ai syibhaha. Nahwaha maksudnya adalah syibhaha. Karena nahwu itu maknanya banyak, ya. Sebagaimana kalau misalkan kita awal-awal belajar apa tuhfatus saniyah, ya. Di sana sebutkan ada an-nahwu itu al-jihah. Nahwu itu maknanya adalah jihah, arah, ya. Begitu. Ada nahwu itu maknanya adalah al-misal, semisal, ya. Begitu. Atau contoh dan sebagainya. Termasuk juga syibh. Asybhu. Ya. Yang serupa. Baik. Wa hadha min tiraz arwat annahum idza syakku adna syakkin qalu aw kama qal. Dan ini termasuk dari bentuk ihtiraz ruwat, penjagaan dari para rawi, di mana rawi mereka rahimahumullah menjaga diri mereka agar apa? Agar tidak terjatuh ke dalam kedustaan. Agar tidak terjatuh ke dalam kedustaan. Nah, ketika mereka ragu tentang satu lafaz, karena kata Rasul alaihi salatu wasallam apa? Man qala alayya muta'ammidan fa aba falyatawabba falyatabawwa maq'adahu minan nar. Nah, barang siapa yang mengucapkan atas namaku dengan sengaja, man qala alayya, barang siapa yang mengucapkan sesuatu dengan sengaja atas Nabi, atas nama Nabi alaihi salatu wasalam. Falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaknya dia apa? Hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya dari api neraka. Nah, maka di sini ar-rawi bentuk dari ihtiraz ar-ruwat, bentuk dari penjagaan ruwat. Annahu idza syakku, ketika mereka ragu, adna syakkin, dengan keraguan yang paling kecil sekalipun, dengan keraguan yang terendah sekalipun, qalu aw kama qala, mereka akan mengatakan apa? Aw kama qala, atau seperti yang disabdakan oleh Nabi, begitu. Atau dengan kalimat lain, aw kalimatan nahwaha. Jadi boleh juga setelah kita menyampaikan hadis, kemudian aw kalimatan nahwaha, begitu. Aw qala kalimatan nahwaha, begitu ya. Atau juga wa ma asbaha li, atau yang semisal dengan kalimat-kalimat seperti itu, ya. Aw kama qala, aw qala kalimatan nahwaha, dan sebagainya. Wa alaihi fa aw, maka berdasarkan ini kalimat aw li syakki wa taraddud, menunjukkan keraguan dan kebimbangan dari rawi, ya. Adanya kalimat aw di sini, aw kalimatan nahwaha, aw di sini menunjukkan apa? Menunjukkan syak wa taraddud. Nah, menunjukkan keraguan-raguan dan kebimbangan. Nah, karena kalimat aw, lafaz aw ini sendiri memiliki beberapa makna, ya. Demikian. Qawlu ishtaru anfusakum, kata Nabi alaihi wasallam, ya ma'asyara Quraisy, ishtaru anfusakum, wahai segenap kaum Quraisy, belilah jiwa-jiwa kalian. Maksudnya ay anqidhuha, selamatkanlah jiwa-jiwa kalian. Li'anal musyari nafsahu, kenapa di sini diibaratkan dengan orang yang membeli dirinya sendiri? Nah, sebagaimana firman Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan apa? Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Innallaha ashtara, sesungguhnya Allah membeli, minal mu'minina, dari kaum mukminin, anfusahum, jiwa-jiwa mereka. Faya subhanallah, Allah membeli, padahal kita semua milik Allah tabaraka wa ta'ala. Kita semua apa? Milik Allah tabaraka wa ta'ala. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengungkapkannya dengan kalimat membeli. Innallaha ashtara, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala telah membeli, minal mu'minina anfusahum, dari kaum mu'minin, jiwa-jiwa mereka. Bi anna lahumul jannah, gak tanggung-tanggung dibayar dengan jannah. Subhanallah. Nah, maka apa? Di sini kata Syekh, li'anna al-mushtari nafsahu ka'annahu anqadhaha min halak. Karena orang yang membeli jiwanya sendiri, orang yang membeli dirinya sendiri, seakan-akan dia sedang menyelamatkan dirinya dari kebinasaan. Wal mushtari raghib. Kenapa? Karena orang yang membeli itu berarti orang yang raghib, orang yang ingin, orang yang suka, ya, orang yang butuh. Seseorang berani membeli karena apa? Karena butuh, karena suka, karena dia pengen. Ya, demikian. Sehingga ketika dikatakan ishtaru anfusakum, belilah diri-diri kalian sendiri, artinya apa? Kalian membelinya dengan kalian menyelamatkan diri kalian raghibin, dalam rangka, dalam keadaan kalian suka untuk menyelamatkan diri kalian sendiri. Ini walihada abbara bil ishtira, oleh karenanya Rasulullah SAW di sini mengungkapkannya dengan kalimat ishtira, dengan ungkapan jual beli. Kenapa? Ka'annahu yaqulu ishtaru anfusakum raghibin, seakan-akan Nabi SAW mengatakan belilah diri-diri kalian sendiri dengan penuh sukacita, dengan penuh sukarela. Nah, bukan membeli dengan bentuk apa? Keterpaksaan. Tetapi memang kalian sayang pada diri kalian sendiri, sehingga kalian membelinya. Semahal apapun juga, kalian akan membelinya. Wa fi qawlihi, maka di dalam sabda Rasulullah SAW, ishtaru anfusakum ini, ada pelajaran. minal hadzi ala hadzal amr ma huwa dhahir, adanya al-hadz, anjuran terhadap perkara ini, ma huwa dhahir, apa yang nampak pada kalimat tersebut, apa itu? Li'annal mushtari yakunu raghiban, di mana orang yang membeli adalah orang yang suka cita, orang yang memang ingin membelinya. Baik, demikian sehingga Rasulullah SAW mengatakan, la ughni ankum minallahi syai'an, karena aku tidak bisa memberikan tidak bisa menyelamatkan kalian dari azab Allah sedikit pun. Hadza huwa syahid, inilah yang menjadi inti poin daripada pembicaraan kita tentang hadis ini, di mana syahidnya adalah ai la adfa'u wa la anfa'u, aku tidak bisa menolak dan aku juga tidak bisa memberikan kemanfaatan. Ai la anfa'ukum bidaf'i syai'in ankum dunallah, ini maknanya adalah aku tidak akan bisa menolak kalian dengan sebuah penolakan pun, dengan sebuah penolakan apapun juga dari diri kalian selain Allah tabaraka wa ta'ala. Wala amna'ukum min syai'in aradahullahu lakum, aku tidak bisa mencegah sesuatu pun yang Allah inginkan bagi kalian. Li'annal amra biyadillah, karena urusannya di tangan Allah tabaraka wa ta'ala. Walihada amarallah nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bidalik, oleh karena inilah Nabi Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk memerintahkan, untuk memberikan peringatan kepada keluarganya. Wa qala kul, katakan wahai nabi, inni la amliku lakum dharran wala rasyada, sesungguhnya aku tidaklah bisa memberikan kalian kemadaratan maupun petunjuk. Qul inni la yujirani minallah, katakanlah sesungguhnya aku tidaklah bisa menyelamatkan diriku sendiri dari Allah tabaraka wa ta'ala, tidak ada yang bisa menyelamatkan diriku sendiri dari Allah tabaraka wa ta'ala ahadun, satu orang pun tidak ada yang bisa menyelamatkan diriku. Walan ajida min duni multahada, dan aku tidak bisa mendapatkan satu tempat untuk berlindung dari selain Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, lihat, tidak ada satupun yang bisa menolong Nabi alaihi salatu wasalam dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Di sini Rasulullah SAW menyampaikan perkara yang penting, memperingatkan kepada keluarganya dengan sesuatu yang penting. Qawlu syai'an, sedangkan kalimat la ughni ankum minallahi syai'an, kalimat syai'an di sini adalah nakirah fi siyakin nafi, bentuk nakirah dalam konteks nafi, fatu'ummu, sehingga bersifat umum. Jadi maknanya ayu syai', apapun juga tidak bisa memberikan kemanfaatan, tidak bisa menolong sama sekali. Qawlu ya Abbas, ya Abbasu ibn Abdul Muttalib wa ammu Nabi SAW. Abbas yang dimaksudkan di sini adalah paman Nabi SAW. Wa Abdul Muttalib jadun Nabi SAW. Sedangkan Abdul Muttalib adalah kakeknya Nabi SAW. Wa Abbasu, sekarang di sini secara lugawiyah nahwiyah, kenapa Abbasu di situ di dhammah sedangkan ibna di fathah, ya yeah. Wa Abbas, dan Abbas di sini bi dhamm, kalimat ya Abbasu dengan dhammah, kenapa? Karena kata Syekh, li'annal munada idza kana ma'rifatan yubna 'ala dhamm. Karena munada, apabila dia bentuknya ma'rifah, maka dia dimabni dengan dhamm. Ini mabninya, mabni 'ala dhamm. Ya. Namun, Allah al-Musab, mungkin yang dimaksud di sini adalah apa? Al-Mufradul Alam. Ya. Al-Mufradul Alam. Yang dimaksud dengan ma'rifat oleh Syekh di sini adalah al-mufradul alam. Ya. Karena yang wajib mabni 'ala dhamm itu cuma dua. Al-mufradul alam dengan an-nakirah maksudah. Ya. Nah, bukan ma'rifah. Karena apa? Karena kalau yang dimaksud adalah ma'rifat, maka terkadang bangsa Arab juga menyebut ya rajul, ya. Ya rajulu. Baik, dengan dhammah, mabni 'ala dhamm. Dan dia nakirah. Tetapi apa? Nakirah maksudah. Ya. Nakirah tetapi apa? Maksudah. Sudah difahami maksudnya. Nah, sudah diketahui yang dimaksud. Sehingga dikatakan apa? Ya rajulu. Begitu ya. Nah, sehingga yang dimaksudkan dengan ma'rifat di sini wallahu a'lam sepertinya Syekh Ibn Utsaimin menginginkan kepada al-mufradul alam. Karena kalau mufrad dia mabni 'ala dhamm. Demikian. Berbeda dengan lawan dari mufrad. Apa lawannya dari mufrad? Itu mudhaf. Iya. Dalam mudhaf ada lawan dari mufrad adalah mudhaf. Kalau mudhaf, maka apa? Maka mabni 'ala al-fath. Begitu ya. Nah, demikian. Baik. Nah. Wa na'tuhu idza kana mudhafan yunsab. Demikian juga na'atnya kalau dia mudhaf maka dinasab. Wa huna Ibnu Abdul Muttalib mudhaf, dan di sini Ibnu Abdul Muttalib dia adalah mudhaf. Iya. Wa li hadza nusiba, oleh karena ini dia dimansub. Nah, oleh karenanya dia dimansub. Nah, kenapa? Karena bentuknya apa? Mudhaf. Baik. Demikian. Padahal kalau dia apa? Kedudukannya sebagai na'at, harusnya kan apa? Na'at mengikuti apa? Man'utnya ya, begitu. Tapi di sini kenapa dia justru mansub? Karena dia bentuknya apa? Mudhaf. Nah, karena bentuknya mudhaf, maka dia dimansub. Wa in qila, kalau misalkan ada yang mengatakan kaifa yaqulu Nabi SAW Abdul Muttalib ma'anahu la yajuz ayudhafa Abdul illa ilallah azza wa jalla. Sekarang yang menjadi persoalan adalah bagaimana Nabi SAW bisa mengatakan Abdul Muttalib. Ya. Abdul Muttalib berarti apa? Budaknya Al-Muttalib, kan begitu ya. Sekarang padahal la yajuz, tidak dibolehkan ayudhafa abdun illa ilallah azza wa jalla. Padahal lafaz abdun itu, hamba itu, tidak boleh dimudhafkan kepada apa? Kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala ya. Nah, Abdullah misalkan, hamba Allah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Malik dan sebagainya. Iya. Baik. Maka semua ya, Pak, idhofa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Iya. Sekarang kenapa kok kepada Al-Muttalib? Kenapa? Apakah Al-Muttalib termasuk asmaillah? Nama-nama Allah tabaraka wa ta'ala? Baik. Atau sifatnya? Tidak. Maka dijawab apa? Fal jawab inna hadha laysa insya'an, bahwa kalimat ini bukan merupakan bentuk insya', bal huwa khabarun, akan tetapi ini adalah berita, khabar dari Nabi alaihi salatu wasalam, bahwasanya Nabi adalah apa? Memberitakan Abbas, yang dimaksud adalah Abbas ibni Abdul Muttalib, ya. Putra dari Abdul Muttalib, begitu ya. Dan di sana ada kisah kenapa bisa dinamakan dengan Abdul Muttalib, begitu ya. Nah, ada kisahnya. Baik. Nah, jadi bukan semata-mata apa? Menunjukkan budak di sini adalah penghambaan diri, ubudiyah, bukan. Baik. Fasmuhu Abdul Muttalib. Di mana namanya adalah Abdul Muttalib. Walam yusammihin Nabi SAW. Tetapi Nabi SAW tidak menamakan dirinya dengan nama itu. Ya. Lakin ushtuhira bi Abdul Muttalib, akan tetapi apa? Dikenal dengan, termasyhur dengan nama Abdul Muttalib. Wa li hadza intama ilaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menisbatkan diri kepada Abdul Muttalib. Ya. Dalam sebuah hadis dikatakan dari hadis Al-Barra bin Azib yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi alaihi wasallam apa? Ana an-nabiyyu la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib. Nah. dalam sebuah nazam Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan anan nabiyyu la kadzib, aku adalah seorang nabi dan ini bukan kedustaan. Ya, ana ibnu Abdul Muttalib, saya adalah putranya Abdul Muttalib, begitu. Ya, baik, demikian. Berarti apa? Ini menunjukkan bahwasanya ini khabar, ini hanyalah apa? Khabar, bukan insya. Baik. Falau furida analaka aban yusamma Abdul Muttalib, dan kalau seandainya taruhlah bahwa engkau memiliki seorang ayah yang bernama Abdul Muttalib atau Abdul Uzza, atau memiliki seorang ayah bernama Abdul Muzza, fa innaka tansib ilaih, tantasib ilaih, maka yang harus kamu lakukan adalah kamu menisbatkan diri kepada dia. Tidak boleh menisbatkan diri kepada orang lain. Ya, begitu. Ya, misalkan ayahnya, seseorang itu ayahnya namanya adalah Abdul Uzza. Ya, Uzza itu siapa? Berhala. Ya, nah, maka tidak boleh, karena dia tahu, misalkan dia sudah mengerti tauhid, dia malu dengan nama itu, kemudian dia ganti menjadi apa? Dengan Ibnu Abdillah misalkan. Ya, tidak boleh yang seperti ini. Kenapa? Karena menisbatkan kepada sesuatu yang bukan seharusnya. Ya, begitu. Baik. Nah, tetapi kalau dia memaksudkan Ibnu Abdillah ini di sini adalah Abdillahnya adalah umum, maka apa? Maka yang demikian tidak mengapa. Tapi kalau maksudnya Abdullah itu namanya Abdullah, bapaknya padahal Abdul Uzza, ya, diganti oleh dia, maka ini tidak boleh. Ya, maka yang demikian apa? Tidak boleh. Begitu. Walaupun sehebat apapun juga, misalkan ternyata misalkan di Indonesia melahirkan seorang ulama misalkan. Ya. Nah, semoga saja terwujud yang seperti itu misalkan. Nanti misalkan ada namanya apa? Abdullah bin Joko misalkan. Ya, enggak boleh kemudian diganti Abdullah bin Abdullah. Iya, enggak boleh. Begitu. Tetap harus dia nisbatkan diri kepada siapa? Bapaknya. Joko. Iya. Karena memang Joko itu biasa nama orang Indonesia. Kan begitu ya? Abdullah bin Budi. Walaupun sulit kalau dalam hadis kan bingung ya. Kan enggak ada dalam Bukhari haddatsana Budi wa haddatsana Joko misalkan. Kan enggak ada. Tapi itu nama bapak kita. Iya, tidak boleh kita kemudian menghilangkan nasab kita. Iya. Naam, demikian. Baik. Maka apa? Fa innaka tantasib ilaih, maka engkau nisbatkan kepada-Nya. Wala yu'id hadza iqraran wala ya'ud hadza iqraran, dan ini bukan merupakan bentuk ikrar pembenaran dari dirimu. Ya. Walaupun kita tahu Abdul Uzza, Uzza itu siapa? Berhala, iya. Ketika kita mana? Ana Abdul Uzza. Ana Ibnu Abdul Uzza misalkan. Ya, kalau memang bapak kita adalah Abdul Uzza, berarti apa? Ya sudah, begitu. Iya. Dan itu namanya khabar, iya, pemberitaan, bukan insya. Iya. Bukan merupakan doa. Baik. Walakinnahu khabarun an amrin waqi'. Akan tetapi ini hanyalah bentuk khabar dari sebuah perkara yang nyata. Kama law qulta, sebagaimana jika engkau mengatakan kafara fulanun wa nafaqa fulanun wa ma asbaha dzalik, telah kufur fulan, telah nifak fulan, dan yang semisalnya. Ya, maka ini adalah berita, bukan merupakan insya, bukan merupakan doa. Ya, begitu. Baik. Walakin idza kana mawjudan ghayyar nasmahu idza kana la yajuz. Nah, tetapi apa? Akan tetapi jika memang itu terjadi, maka hendaknya kita merubah nama tersebut kalau memang itu tidak boleh. Ya. Kalau memang itu tidak boleh. Tentunya apa? Diterangkan oleh Syekh Muhammad dalam fatwanya juga, merubahnya min jihatil hukumah. Berubahnya harus dari sisi apa? Dari sisi kepemerintahan. Ya. Harus didaftarkan ke pemerintah lagi. Ya, bahwa nama orang tua saya sudah berubah. Namanya bukan Abdul Uzza lagi. Ya, Abdullah begitu ya. Nah, jangan merubah-rubah sendiri. Begitu ya. Nah, tidak boleh. Atau juga demikian kita, kalau sudah dikasih nama oleh orang tua, ya, dengan nama yang kita tidak kenal kecuali itu dari asing, maka jangan dirubah. Tapi juga bukan berarti kita mencari nama-nama asing, ya. Begitu ya. Jangan ifrat, jangan tafrit, ya. Bapak kita sudah kasih nama kita dengan nama sesuatu nama yang itu berasal dari orang asing, misalkan dari nama Yunani, dari bahasa Sanskerta misalkan, ya. Nah, baik. Kenapa? Karena biasa orang Indonesia seperti itu, ya. Terkadang mengambil nama tidak dalam keadaan tidak tahu asal usulnya dari mana, ya. Bahkan sampai ada yang tidak tahu artinya apa, ya. Nah, sampai ada yang tidak tahu artinya apa sih nama itu, ya. Nah, kemudian apa? Kemudian dia merubahnya, maka merubahnya harus dari sisi apa? Min jihatil hukumah, ya. Harus kepada penguasa. Nah, didaftarkan ke pemerintah, dirubah, untuk dirubah namanya. Demikian. Baik. Ini. Jadi kalau yang sudah ditetapkan oleh orang tua, sudah biarkan nama itu. Ya. Kalau ingin merubahnya, silakan rubah dengan resmi. Baik. Tapi juga bukan berarti apa? Kita dibenarkan untuk mencari nama-nama yang di luar daripada nama-nama Islami. Ya. Nah, demikian. Karena nama itu akan berdampak. Nah, sebagaimana dalam kisah Umar bin Khattab, ya, ada orang namanya Harb. Nah, kemudian setelah Harb, nama bapaknya ternyata apa? Harb. Nah, Ihrab. Sudah perang, kebakar lagi. Nah, begitu suruh pulang, kata orang, pulang. Rumahmu jangan-jangan sudah hilang, termakan oleh api. Begitu pulang, benar, kebakaran rumahnya. Subhanallah. Okay. Mewujud kisah, betul. Umar ibn Khattab al-Anhu, ya, mengingatkan kepada seorang, sudah namanya, subhanallah, sudah namanya, apa? Maknanya tidak bagus, ya. Orang tuanya juga maknanya tidak bagus. Orang kadang kan suka pengen bagus-bagus, apa, gaya-gayaan, ya. Nah, begitu. Ada yang subhanallah, na'udzubillah, wa nasallahu alaihi wasallam, nama anaknya dipakai, apa dikasih nama dengan nama merek mobil, iya. Nah, Pajero, wah subhanallah, apa maknanya Pajero, iya. Nah, karena pengen gaya-gayaan, iya. Na'udzubillah wa nasallahu alaihi wasallam. Nah, yang satu Mitsubishi, yang satu Pajero, yang satu apa, nasallahu alaihi wasallam. Ada yang merek HP, murah sekali, iya, nama anak dikasih merek HP. Nah, nasallahu alaihi wasallam. Nah, la ughni 'anka min Allah syai'a, ai maknanya la anfa'uka bi syai'in dunallah, aku tidak bisa memberikan kemanfaatan bagimu sedikit pun selain Allah yang bisa memberikannya. Wala amna'uka min syai'in aradahu Allah lak, dan aku juga tidak bisa mencegah dirimu dari sesuatu yang sudah Allah inginkan untuk diberikan kepadamu. Fa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yughni min ahadin syai'an hatta an abihi wa ummi. Karena Nabi SAW sendiri tidak bisa membantu seseorang pun, sedikit pun, sekalipun itu ibunya dan ayahnya. Ya. Nabi kita AS tidak bisa menyelamatkan apa? Ibundanya dan ayahandanya. Sama sekali. Nah, baik. Maka bagaimana dengan yang lainnya? Bagaimana dengan selain Nabi AS? Tidak ada jaminan. Ya. Nah, maka ajarkan kita, anak-anak kita, orang tua kita, jangan mengatakan ha abida, ya, ini ayahku, tapi ha anada, begitu, ya, katakan saya, inilah saya, begitu, ya. Nah, baik, agar apa? Agar bisa menjadi dirinya sendiri, agar bisa menjadi dirinya sendiri. Nah, supaya apa? Supaya dia berdiri dengan kokoh, supaya bahwasanya dia sadar tidak ada yang bisa menyelamatkan dirinya kecuali rahmat dari Allah tabaraka wa ta'ala. Begitu, ya. Orang tuanya sehebat apapun juga tidak bisa memberikan manfaat sama sekali. Keluarganya, keturunannya, ya, nasabnya yang semulia apapun juga tidak akan bisa memberikan kemanfaatan sedikit pun. Ya, demikian. Yang bisa memberikan kemanfaatan hanyalah Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, di hari dimana tidak lagi bermanfaat harta dan anak-anak kita. Demikian ikhwati a'azan wa azimullah. Nasallahu alaihi wa afiyah. نقتفي بهذا القدر أقول قولي هذا أستغفر لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تفضل رحمكم الله